kita dikaruniai ego oleh Tuhan itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini bagaimana kita menyelaraskan kedua hal ini sehingga justru sebetulnya katakanlah bukan hanya yang positif tetapi yang negatif pun memberikan satu sarana atau satu media kita juga untuk berbenah lebih baik. Iya, ucapan never give up ini gampang diucapkan, tapi sebenarnya realisasinya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Pada saat kita dihadapkan pada suatu masalah, maka pikiran kita akan berkecamuk. Nah, apa sih yang berkecamuk itu adalah sebuah yang kita sebut namanya self talk ya. Pembicaraan pribadi dalam pikiran, antar pikiran dengan pikiran. Dalam buku saya itu dibahas ada mind, ada mastermind. Jadi mind ada mastermind. Nah, apa sih maksudnya mind? Mind itu adalah pikiran-pikiran pertama yang mengarahkan kita pada sebuah tindakan. Nah, kalau mastermind itu adalah pikiran yang mengawasi pikiran. Nah, mastermind ini baru bisa diaktifkan kalau kita dalam kondisi tidak panik atau tenang ya. Jadi misalnya kita sedang menghadapi satu masalah nih. Anakku hari ini tidak naik kelas misalnya. Nah, itu kalau misalnya kita tidak tenang, maka mastermind kita tidak keluar. Yang ada adalah mind. Nah, kalau mind itu biasanya dia akan selalu ada positif sama negatif. Negatifnya apa, positifnya apa? Dan sebagian besar orang itu selalu berpikir negatif. Nah, karena terbentuk dari pola lingkungan hidup yang biasanya cenderung negatif, melihat sisi segala sesuatu dari sisi negatif. Jadi kembali lagi ke masalah misalnya anak saya tidak naik kelas atau terancam tidak naik kelas misalnya. Nah, mind akan bilang bahwa coba anakmu beri sesuatu hukuman atau ancaman supaya dia termotivasi atau ini atau itu dan sebagainya. Kemudian kalau kita biarkan itu, maka yang muncul biasanya emosi. Emosi meledak, kemudian action. Nah, dalam tatanan spiritual, dalam tatanan emotional intelligence, itu yang dimaksud dengan emotional intelligence, kita diharapkan untuk keluar dulu dari mind, kemudian masuk ke mastermind. Mastermind itu mengawasi, pikiran saya yang pertama ini mengajak saya untuk menghukum anak. Pikiran kedua ternyata mempertimbangkan, kenapa nggak ada cara lain selain menghukum. Nah, itu sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam mastermind ya Mbak ya, kita bisa mengawasi loh pikiran-pikiran kita yang sedang berdialog. Nah, sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, yang ini tidak kita ambil, yang ini kita ambil. Nah, itu yang disebut sebagai bertindak berdasarkan kesadaran penuh. Jadi kalau dalam bahasanya Buddhis ya, Pangeran Siddhartha itu mengajarkan pertama bahwa hiduplah dengan penuh kesadaran. Maksudnya penuh kesadaran itu kita masuk ke alam mastermind untuk mengawasi pikiran sebelum bertindak. Jadi pikiran tindakan itu awalnya kan dipicu oleh sebuah pemikiran. Dan pemikiran itu ternyata bisa dikontrol lagi oleh pemikiran berikutnya. Jadi kita punya pilihan ya. Ya, namanya kesadaran tingkat tinggi gitu. Jadi istilahnya banyak itu dalam psikologi, namanya super conscious mind. Kemudian dalam bahasa Buddhis itu adalah kesadaran. Kemudian kalau saya menyebutnya mastermind, itu dalam bahasa NLP ya, mastermind. Jadi ada pikiran yang mengontrol pikiran.